Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmatnya. Dan pada kesempatan pagi ini insyaAllah kita melanjutkan apa yang disebutkan di dalam kitab Fiqih Muyassar terkait pembahasan puasa, dan telah kita lewati udzur-udzur yang dibolehkan, membolehkan untuk seseorang tidak berpuasa, dan telah kita ambil permasalahan yang pertama yaitu udzur karena sakit dan tua renta. Kemudian as-sani berkata al-muallif rahimallahu minhumul amwat wa hafidhahumul ahya, yang kedua termasuk udzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan tetapi menggantinya di luar bulan Ramadan mengqadha, as-safaru yaitu karena safar, perjalanan. Fayubahu lil musafiri al-fitra fi Ramadan. Fayubahu lil musafiri al-fitru fi Ramadana wa yajibu alaihil qada'a. Maka dibolehkan bagi musafir, orang yang melakukan perjalanan, melakukan safar, dibolehkan untuk berbuka, untuk tidak puasa di saat bulan Ramadan. Dan wajib baginya untuk mengqadha. Wajib atas dia untuk mengqadha. Yaitu menggantinya, membayarnya di luar bulan Ramadan. Liqoulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhor. Berdasarkan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah 184, maka barang siapa yang dia ini sedang sakit di antara kalian, atau dia sedang melakukan safar, maka mengganti hari-hari yang dia itu tidak berpuasa di hari-hari yang lainnya. Wa qalihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Dan disebutkan pula di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka hendaknya berpuasalah. Maka berpuasalah. Dan barang siapa yang dia ini sedang sakit atau melakukan safar, maka mengganti, wajib menggantinya di hari-hari yang dia tinggalkan di hari-hari yang lain. Itu dalil yang membolehkan seseorang ketika dia melakukan safar, boleh untuk berbuka, boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi mengqadhanya, menggantinya di hari-hari lain setelah bulan Ramadan. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anisyam fi safar. Dan juga berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang bertanya kepada beliau alaih salatu wassalam tentang puasa di dalam safarnya. Jadi ada seorang sahabat, Hamzah ibnu Amr al-Aslami, dia termasuk sahabat yang rajin, kasir, fisiam, sering melakukan puasa, dari puasa-puasa sunnah. Maka Hamzah ibnu Amr al-Aslami ini datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan hukum puasa ketika sedang safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hamzah ibnu Amr al-Aslami tersebut, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Jika kamu menghendaki, puasalah. Dan jika kamu menghendaki, berbukalah. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam memberikan pilihan kepada orang yang sedang melakukan safar dalam kondisi mampu untuk melakukan safar tersebut. Rasulullah memberikan kebebasan. Kalau mau berpuasa silakan, karena ada kemampuan bagi dia. Kalau tidak berpuasa, dia berbuka, artinya dia tetap makan dan minum, tidak niat untuk berpuasa, maka pun hak dia, karena adanya rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai salah satu dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menunjukkan bahwasanya safar seseorang itu menjadi sebab bolehnya dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sehingga perintah Rasulullah fa'aftir diberikan pilihan, kalau kamu mau ya silakan kamu berbuka. Maka di sini umum. Apabila seorang laki-laki melakukan safar dengan keluarganya, dia safar dengan istrinya, maka kedua-duanya boleh berbuka. Sehingga di situ baik boleh untuk makan, boleh untuk minum, atau di saat itu pula karena dia mendapatkan rukhsah, haknya dia adalah hak untuk tidak berpuasa, maka dia boleh juga untuk melakukan jima di siang bulan Ramadan, karena haknya dia adalah untuk mengambil tidak berpuasa, sehingga boleh untuk melakukannya. Tetapi kalau yang safar adalah cuman suaminya, istri tidak ikut, maka enggak boleh seorang suami melakukannya, karena kondisi istri itu dalam kondisi tidak safar. Wajib bagi istrinya tetap berpuasa. Tidak boleh seorang suami menyuruh istrinya itu untuk membatalkan puasanya. Haram hukumnya. Dan seorang istri tidak boleh taat kepada suaminya. Karena apa? Ketaatan dia dalam hal ini merupakan apa? Kemaksiatan kepada Allah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq." Tidak boleh taat nurut kepada seorang makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri wajib menolak akan keinginan suaminya, walaupun suami dalam kondisi safar yang dia boleh tidak berpuasa. Ketika suaminya tidak berpuasa, pulang dari safarnya, ternyata apa? Menginginkan dari istrinya, maka istri, seorang istri wajib menolaknya, tidak boleh menurutinya. Berbeda kalau puasa sunnah. Adapun kalau puasa sunnah, boleh seorang istri untuk membatalkan puasanya karena ajakan atau keinginan suaminya tersebut. Jadi fa'aftir, Rasulullah memberikan kebebasan kepada orang yang melakukan safar ini apabila suami istri safar semuanya, maka di saat safarnya yang mereka berdua tidak berpuasa, boleh dia melakukan apa yang diinginkan. Wa kharaja ila Makkah shaiman fi Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar menuju Mekah shaiman fi Ramadan dalam keadaan beliau itu berpuasa di bulan Ramadan. Falamma balaghal gadid aftara fa aftara an-nas. Maka setelah beliau sampai pada tempat Al-Gadid, Al-Gadid ini adalah tempat air, sebuah air yang berada di antara Usfan dan Kudet. Jadi di sana Mekah ada sebuah air yang air tersebut berada di antara Usfan dan Kudet, dinamakan Al-Gadid. Nah, Rasulullah ketika sampai tempat air tersebut di daerah Gadid, dinamakan Gadid, maka aftara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berbuka dikarenakan melihat kondisi sebagian para sahabat masaqah, terasa berat untuk melanjutkan puasanya. Maka Rasulullah pun berbuka untuk mencontohkan kepada para sahabatnya bahwasanya di saat safar boleh seseorang berbuka atau tidak berpuasa. Fa'aftara an-nas, maka manusia pun ikut berbuka. Manusia pun ikut berbuka. Itu dua hadis yang disebutkan oleh mu'alif akan bolehnya seorang yang melakukan safar untuk berbuka. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.